Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Sudah kita ketahui bahwasanya dhanna wa akhwatuha amalannya adalah apa? Menasabkan dua maf'ul bih yang mana asal keduanya adalah al-mubtada wal khabar. Dan pada pembahasan berikut ini beliau akan menjelaskan ya tentang beberapa af'alul qulub yang dia tidak lagi menasabkan dua maf'ul bih karena maknanya ya maknanya berpindah kepada makna yang lain. Ya. Dan sebagainya sudah sempat kita singgung ya. Baik, kita langsung saja ke bait yang ke-214. Qala an-Nadhim rahimahullah li 'ilmi 'irfanin wa dhanni tuhamah ta'diyatun li wahidin multazamah. Bagi ilm dengan makna irfan, ilm dengan makna irfan atau alima dengan makna arafa, wa dhanni tuhama dan dhan dengan makna tuhama, dhanna dengan makna ittahama, ta'diyatun li wahidin multazamah, melazimi ta'addi kepada satu maf'ul bih. Ta'diyatun sebagai apa? Sebagai mubtada muakhar li wahid muta'alliq saja dengan ta'diyah, multazama na'at dari ta'diyah, khabarnya muqaddam didahulukan, itu li ilmi ini jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Ya, terjemahannya tadi bagi ilm dengan makna irfan dan dhon dengan makna tuhamah memiliki atau melazimi ta'diyah kepada satu maf'ul bih. Ya, insyaallah bisa difahami ya. Dan sebelumnya perlu kita mengetahui perbedaan antara ilm dengan irfan. Ilm dengan ma'rifah. Arafa ya'rifu bisa ma'rifah masalahnya atau irfan. Ilm dengan irfan ini memiliki perbedaan makna. Disebutkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya bedanya al-ma'rifah dengan al-ilm adalah kata mereka al-ma'rifah tata'allaku bidhat asyai. Kalau ma'rifah itu kaitannya dengan zat dari sesuatu. Zatnya sesuatu. Wal ilmu tata'allaku bi sifatihi wa ahwalihi. Sedangkan ilm kaitannya dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaan dari sesuatu. Paham? Kalau apa? Ma'rifah kaitannya dengan zat sesuatu. Kalau ilm terkait dengan sifat dan keadaan dari sesuatu itu. Taqul dalam contoh kamu katakan araftu khalida. Lihat, araftu khalida. Aku mengenal khalid. Ini zatnya. Siapa itu? Khalid. Kemudian contoh alima alimtu bakran musafira. Aku mengetahui Bakar sedang safar. Ya, aku mengetahui bahwasanya Bakar sedang safar. Di sini kan kaitannya dengan apa? Keadaan Bakar, dia sedang safar. Ya. Faham ya? Jadi bedanya ma'rifah dengan ilm. Kalau ma'rifah kaitannya dengan zat, kalau ilm kaitannya dengan sifat wa ahwal asyai. Ya. Kita baca kalam Asy-Syarih rahimahullah. إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد. Apabila علم datang dengan makna عرف تعدت إلى مفعول واحد, maka dia mutaadinya kepada satu maf'ul saja. Ya, untuk kita bisa mengetahui علم ini di atas makna aslinya, yakni menunjukkan kepada makna al-yaqin atau bermakna al-ma'rifah, ya kita lihat konteksnya. Ya, konteksnya. Contoh ini alima dengan makna arafa ka qawlika ucapanmu alimtu zaida. Alimtu zaid ai araftuhu, yani saya mengenal zaid. Hal alimta zaid, apakah kau kenal zaid? Naam, alimtuhu gitu. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antara contoh alima dengan makna arafa adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak kenal sesuatu pun. Ya, tidak mengerti sesuatu pun. Kemudian setelah itu, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ. Setelah itu baru Allah jadikan, Allah berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, di sini asyahid ta'lamuna bermakna ta'rifun. Ya, makanya di sini muta'adinya kepada satu maf'ul bih saja. Itu syai'a. Wa kadzalika idza kanat dhanna bi ma'na ittahama. Demikian pula dhanna apabila dia datang dengan makna ittahama, maka dia muta'addinya kepada satu maf'ul sebagaimana ittahama muta'addi kepada satu maf'ul. Ta'addat ila maf'ulin wahid, maka dia muta'addi kepada satu maf'ul bih. Kaqaulika, contoh ucapanmu, dhanantu Zaida, maknanya ittahamtuhu, saya menuduh Zaid. Kalau antum menghendaki dhanna bermakna af'alu rujhan, ya ditambahkan satu maf'ul bih lagi, dhanantu Zaidan qa'ima. Tapi kalau antum menghendaki dhanna dengan makna ittahama, maka cukup dengan satu maf'ul bih. Wa minhu qawluhu ta'ala, dari antara contoh dhanna dengan makna ittahama dalam ayat adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, dengan dha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Ini pada kiranya Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai dan yang lainnya. Maknanya apa bi dhanin? Bi muttaham. Berarti fa'il, maknanya apa? Maf'ul. Sebagai jarih bermakna majruh. Ya. Jadi dhanin maknanya apa? Dimuttaham. Ya. Kalau dengan dhad, wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, maknanya tidaklah beliau Rasul alaihi salatu wasalam itu bakhil. Ya, pada perkara-perkara ghaib. Dhanin, ya, maknanya bakhil. Syahih. Adapun dengan dha, maka maknanya wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, tidaklah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam seorang yang tertuduh dalam perkara-perkara ghaib. Yani tidak menambah-nambah berita yang beliau sampaikan berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, ataupun mengurang-uranginya, ataupun menutup-nutupnya, tidak. Ya, insyaAllah ini jelas. Kemudian bait berikutnya, qala an-nadhim rahimahullah, wali ru'yan mima li'alima taliba maf'ulaini min qablun tama. Bagi ru'a yang mastarnya ru'ya, bagi ru'a yang mastarnya ru'ya, inmi, sandarkanlah. Yani unsub, ma'nya inmi unsub, fi'il amrin dia. Maf'ulnya adalah ma, itu ma mausulah. Silahnya diakhirkan, yaitu intama. Jadi susunan mudahnya, ma intama li'alima taliba maf'ulaini min qablu. Ya, li'alima muta'alliknya dengan apa? Intama. Kemudian taliba di situ hal dari alima. Alima kan dia qusida lafdhu, maka dia dihukumi ma'rifah, maka taliba datang sebagai halnya. Dan min qablu muta'alliq dan intama, sehingga kalau terjemahan enaknya ya, inni ma intama li'alima taliba maf'ulaini min qablu, gitu. Bagi ru'a yang masdarnya ru'ya, sandarkanlah, ya, sandarkanlah hukum yang disandarkan, ya, hukum yang disandarkan kepada alima, yang mana alima ini menuntut dua maf'ul pada pembahasan sebelumnya, min qablu, ya. Pembahasannya sudah lewat. Liro'a ini, liro'a jar majrur muta'alliq dengan inmi. Ya. Ini sandarkanlah, ya, sandarkanlah pada ro'a yang masdarnya ru'ya, hukum yang disandarkan kepada alima yang menuntut kepada dua maf'ul pada pembahasan sebelumnya. Sudah kita lewatkan kan bahwasanya alima al-yaqiniyah, ya, al-ilmiyah menasubkan dua maf'ul. Demikian pula ro'a, ya, yang masdarnya ru'ya, dia pun menasabkan dua maf'ul. Ya. Disebutkan dalam ayat, ya. Ra'a ru'ya, ya. Kalau ra'a ru'ya maknanya ru'ya hulmiyah, penglihatan dalam mimpi. Ya, seperti dalam ayat la taqsus ru'yaka ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya. Ucapannya Nabi apa? Ya'qub, ya, kepada anaknya Yusuf, ya. La taqsus ru'yaka, jangan kau kisahkan mimpimu. Juga dalam ayat hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, ucapannya Nabi Yusuf. Ya. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya. Disebutkan atau dijelaskan alasannya oleh Asyuti, kenapa ro'a yang masalnya ru'ya yang bermakna mimpi atau penglihatan dalam tidur itu disamakan dalam amalan dengan alima, kata beliau di catatan kaki nomor 5 itu. Idza ru'ya fi an-nawm idrakun bil batin kal ilm, karena penglihatan pada tidur itu pengetahuan, ya, pengetahuan dengan hati ataupun batin sebagaimana ilmu, ya, dengan batin juga seorang, ya. Nah, itu kita baca kalam asy-syarih, idza kana ra'a hulmiyatan, apabila ra'a adalah ru'ya hilmiyah, penglihatan dalam tidur, yani lirru'ya fil manam, penglihatan dalam tidur, maka ru'a tersebut ta'addat ilal maf'ulaini, muta'addinya kepada dua maf'ul bih. Ya. Ini sebagian ada yang berpendapat bahwasanya ru'anya tetap dia butuh kepada satu maf'ul bih meskipun ru'yanya hilmiyah. Terus bagaimana kalau didapati istilahnya mansub? Maka mereka mengi'rabnya sebagai hal. Tapi yang sahih, yang rajih bahwasanya kalau ru'a ru'ya ini muta'adinya kepada dua maf'ul bih. Iya. Ada sebagian ahli nahwu yang berpendapat bahwasanya ru'a yang mastarnya ru'ya pun yang muta'adinya kepada satu maf'ul bih. Sebagaimana ru'ya basoriyah, pandangan mata kepala. Kemudian dia menjadikan istilahnya yang mansub sebagai hal. Tapi ini dhaif, yang lebih sahih bahwasanya ru'a ru'ya itu muta'adinya kepada dua maf'ul bih. Iya. Kita baca kama tata'adda ilaihima alima al-madhkuratu min qablu, sebagaimana alima yang telah disebutkan sebelumnya itu muta'addi kepada dua maf'ul bih. Ya, illahnya sudah kita lewatkan tadi, dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullah. Wa ila hadha asyara biqawli, dan kepada makna inilah ya al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wali ru'a ru'yan mi, bagi ru'a yang mastarnya ru'ya in mi, sandarkanlah. Ya. Ay unsub li ru'a allati masdaruha ar-ru'ya ma nusiba li 'alima al-muta'addiyati ila tsnain. Yani sandarkanlah kepada ru'a yang mastarnya ar-ru'ya hukum yang disandarkan kepada 'alima yang muta'addi kepada dua maf'ul bi. Ya. Fa'abbaru 'anil hulmiyah bima dzakar, dan beliau al-musannif mengungkapkan ru'ya hulmiyah dengan kalimat yang beliau sebutkan. Ya, ini walir'ar ru'ya, maksudnya bah ru'ya hulmiyah. Ungkapan beliau walir'ar ru'ya, maksudnya ru'ya hulmiyah. Kenapa? Li'anna ru'ya wa in kanat taqa'u. Kenapa beliau mengungkapkannya dengan ru'ya? Iya, bukan hulmiyah. Padahal yang dimaukan adalah hulmiyah. Li'anna ru'ya wa in kanat taqa'u masdaran li ghairi ru'a al-hulmiyah. Karena ru'ya meskipun dia kadang datang sebagai masdar dari selain ru'a hulmiyah, tapi yang masyhur kaunuha masdaran laha, yang masyhur bahwasanya ya ru'ya adalah masdar dari ru'a hulmiyah yang masyhur, meskipun kadang ya ru'ya datang sebagai masdar dari ru'yah al-basariyah, pandangan mata, seperti dalam ayat wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Ya, tidaklah kami jadikan ru'ya, ya penglihatan Rasulullah alaihi salatu wasallam, penglihatan mata kepala. Yani kata ulama ketika beliau diangkat oleh Allah ke langit melihat di sana an-nar. Ya. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka, yang kami tunjukkan kepadamu illa fitnatan lin-nas, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada catatan yang nomor 6, kita baca ya, barangkali menambah faedah. Kita baca al-masyhuru 'inda ulama al-lughati annaka taqul, yang masyhur di sisi ulama al-lughah bahwasanya kamu katakan ra'aitu ru'ya salihatan, muannats ya hukumnya, ra'aitu ru'ya salihah, saya bermimpi dengan mimpi yang baik. In kunta turidu annaka ra'aita fi manamika syai', jika engkau menghendaki bahwasanya maknanya engkau melihat di tidurmu sesuatu. Ya, wa taqulu ra'aitu ru'yatan dengan ta, jika kunta turidu annaka absarta bi'ainik, jika engkau menghendaki bahwasanya engkau melihatnya dengan mata kepalamu. Fi hal yaqdhatik, ketika kamu sedang sadar. Ya, itu. Ini yang masyhur. Wa ba'du ahli lughah yujibuna dzalik, sebagainya mengharuskan seperti itu. Ya, sebagainya mengharuskan seperti itu. Ya, ini bahwasanya kalau yang dikehendaki adalah ru'ya apa? Ru'ya ilmiah, maka dikatakan ra'aitu ru'ya, ru'ya. Ya, ra'aitu ru'ya. Adapun kalau ru'yanya basariyah, maka ra'aitu ru'ya. Ya, ra'aitu ru'ya. Sebagian mengharuskan. Ya. Dan sebagiannya membolehkan untuk dikatakan ra'aitu ru'ya. Ya, ketika yang dimaukan adalah apa? Pandangan mata kepala, absortu, ya. Baik, kita kembali, silakan dilanjutkan saja. Dibaca sendiri insyaallah tidak sulit ya. Wa ومثال استعمال رؤى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى contoh penggunaan رؤى الحلمية yang dia متعدي kepada dua maful bih adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala إني أراني أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا فاليا مفعول أول مقيا adalah maful yang pertama وأعصر خمرا dan أعصر خمرا ini جملة في موضع المفعول الثاني jumlah yang dia menempati posisi maful bih yang kedua. Ya, bagi mereka yang tidak menjadikan ru'ya hulmiyah muta'addi kepada dua maful berarti menjadikan jumlah asir khamr haliyah. Wa kadzalika qauluh, demikian pula contoh ucapan penyair Abu Hanashin yu'arriquni wa talqun wa ammarun wa awinatan usala arahum rufqati hatta idza ma tajafa al-lailu wal khazala al-khizala idza ana kalladhi yajri li wirdin ila alin falam yudrik bilalan Abu Hanashin yu'arriquni wa talq. Abu Hanash membikin aku yu'arriquni, hilang kantuk, ya, membikin aku begadang. Talq juga demikian. Jadi untuk yang selanjutnya khabarnya mahdhuf, ya, dicukupkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan disebutkan khabarnya Abu Hanashin yu'arriquni khabarnya. Yang kedua ketiganya itu khabarnya dibuang karena mencukupkan dengan yang pertama. Tolak juga membuat aku hilang kantuk. Ammar juga. Dan di beberapa waktu juga usala juga. Iya. Arahum rufqati, aku melihat mereka. Ya, seperti dalam tidur, ya. Dalam aku mimpi melihat mereka sebagai rufqati, teman dekat saya yang setia, yang siap membantu. Hatta idza ma tajafa al-lail, sehingga apabila malam semakin bergeser, wan khazalan khizala, dan semakin jauh, ya mungkin ntar siang gitu datang. Idza ana, ini ketika dia bangun, idza ana kalladhi yajri liwirdin, ternyata tiba-tiba saya ini seperti orang yang berjalan untuk mencari wird, tempat air. Ya, idza ana kalladhi yajri liwirdin, tiba-tiba saya seperti orang yang berjalan untuk mencari air ila alin, kepada Fata Morgana. Ya. Falam yudrik bilala, dan dia tidak mendapati bilala. Bilala ini air yang bisa membasahi apa, tenggorokan. Ya, ini mereka teman-teman ini tidak seperti yang saya bayangkan. Ketika saya butuh ternyata mereka tidak bisa membantu saya, tidak mau membantu saya. Ya, idza ana kalladhi, ya ini dia serupakan seperti orang yang berjalan untuk mendapatkan air, tapi dia berjalannya menuju Fata Morgana. Alin ini sarab Fata Morgana. Falam yudrik bilala, maka dia pun tidak mendapati sesuatu yang bisa membasahi apa tenggorokannya, yakni tidak mendapati air. Di sini syainya arahum rufqati, maful bi yang pertamanya hum, yang kedua rufqati. Falha wal mimu fi arahum al maful al awal. Falha dan mim pada arahum itu maful bi awal. Atau hanya saja, ya, mimnya hanya alamatul jama'. Wa rufqati huwal maf'ul tsani, sedangkan rufqati itu maf'ul bi yang keduanya. Ya, maf'ul bi yang keduanya. Awinah itu jamak dari awan. Ya, maknanya awqat, azman. Ya. Baik, kita ambil satu bait lagi, ya. Masuk ke bait yang ke-216. Qala an-nazim rahimahullah, ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول. Tidak boleh di sini. Di sini apa? Pada pembahasan dhanna wa akhwatuha. Ya. Tidak boleh di sini bila dalil tanpa dalil, ya, suqut maf'ulaini, menggugurkan dua maf'ul bih sekaligus atau maf'ulin, satu maf'ul saja. Wala tujiz huna bila dalili sukutu maf'ulaini au maf'uli, tidak boleh di sini, ya, ketika tidak ada dalil untuk menggugurkan apa, dua maf'ul bih ataupun satu maf'ul bih. Ya. Insyaallah mana yang jelas, ya, sukutu maf'ul bih dari tujiz. Jangan kau bolehkan di sini, yakni pembahasan dhanna wa akhwatuha, ketika dalam keadaan tidak ada dalil untuk menggugurkan dua maful bi ataupun apa, satu maful bi. Ya. dan dia bila dalil itu muta'alli dengan tujiz. La yajuzu fi hadzal bab suqutu al-maf'ulain, pada bab ini tidak boleh menggugurkan dua maf'ul bih sekaligus. Wala suqutu ahadihima, dan tidak boleh pula menggugurkan salah satu dari keduanya. Illa idza dalla dalilun ala dzalik, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pembuangan dua maf'ul bih ataupun satu maf'ul bih, baru ketika itu boleh. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Ya, menggugurkan dua maf'ul bih sekaligus ataupun satu saja. Ini mazhabnya beliau Ibnu Malik rahimahullah. Di situ ada faedah tambahan dalam catatan kaki nomor 2. As-suqutu bidalilin yusamma al-ikhtisar. Menggugurkan ya maf'ul bih dari dhanna dan akhwatnya tanpa dalil. As-suqutu bidalilin, menggugurkan membuang maf'ul bih dengan adanya dalil yang menunjukkan yang dibuang itu, disebut dengan al-ikhtisar. Ya, al-ikhtisar. Kalau al-ikhtisar ya, nanti juga akan disebutkan, ini sifatnya jaiz bil ijma', boleh secara ijma'. Ini pembuangan dua maf'ul bih atau satu maf'ul bih saja dengan ada dengan bersamanya ada dalil, ini boleh dengan ijma'. Ya, dengan ijma'. Wa duna dalilin yusamma al-ikhtisar, adapun pembuangan maf'ul bih dua ataupun satu tanpa ada dalil yang menunjukkan yang dibuang itu, ini disebut dengan al-iqtisar. Kalau al-iqtisar ada khilaf, Syibawai ya tidak membolehkannya, Ibnu Malik juga tidak membolehkannya, juga Al-Akhfash, juga Al-Jarmi, juga Ibnu Kharuf, juga Ibnu Tahir, ini tidak membolehkannya ya secara mutlak, yakni pada babnya alima ataupun dhanna tidak boleh ya. Jadi kalau al-iqtisar dilarang oleh Syibawai, Al-Akhfash, Al-Jarmi, Ibnu Kharuf, Ibnu Tahir, Ash-Shalaubin, kata mereka dilarang secara mutlak, yakni apakah pada apa babnya alima ataupun pada babnya dhanna. Ya. Dan ini dipilih oleh apa? An-Nadhim. Ya, dipilih oleh An-Nadhim. Dan sebagainya membolehkan. Ya, kebanyakan bahkan membolehkan. Ya, pembuangan secara mutlak karena ada dalilnya ya dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Ya, ini seperti dalam ayat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di sini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mana dua maf'ul ya'lamu dibuang. Juga dalam ayat a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Tuh. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia memiliki ilmu ghaib sehingga dia yara, yakni ya'lam, dibuang juga. Ya. Asalnya kata sebagian ulama, Allah alam katanya, ya'lamu al-asyya'a kainatan. Ini Allah ya'lamu al-asyya'a kainatan. Segala sesuatu yang ada. Ya. Al-asyya'a kainatan. Dua maf'ulnya itu. Yang dibuang. Ya, kurang lebihnya gitu. Dan dalam ayat tadi, a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara, yani maknanya ya'lam, yani yara ma na'taqiduhu haqqa. Ya. Apakah dia memiliki ilmu ghaib? Kemudian dia melihat, yani melihat ma na'taqiduhu haqqa, apa yang kami yakini kebenaran. Apa yang kami yakini benarnya. Ma na'taqiduhu haqqa. Ya. Juga dalam contoh dhon, kalau tadi alima ya. Dhonnya contohnya wa dhanantum dhanna sawu. Ya. Wa dhanantum dhanna sawu. Di sini kan dibuang maf'ul bihnya dhanna. Adapun dhanna sawu ini maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Ya. Insyaallah nanti juga akan disebutkan lagi ya. Catatan mereka juga ada ya. Baik, kita kembali ke kalam asy-syarih rahimahullah. Kita ulang saja ya. La yajuzu fi hadza al-bab suqutu al-maf'ulain, pada bab ini ya tidak boleh membuang dua maf'ul, dhanna wa akhwatuha, dan alima dan akhwatnya. Tidak boleh membuang dua maf'ul bi. Wala suqutu ahadihima, juga tidak boleh menggugurkan satu dari keduanya. Illa idza dalla dalilun ala dzalik, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pembuangan. Kalau ada dalil disebut apa? Ikhtisar. Kalau tidak ada disebut ikhtisar. Ikhtisar dibolehkan secara ijma', ikhtisar ada khilaf. Famithalu hadzil maf'ulaini lidalalati an yuqal, contoh pembuangan dua maf'ul bih karena ada dalil yang menunjukkannya, tentunya lebih ringkas ya. Kalau sudah diketahui dua mafulnya, ya lebih ahsan, lebih bagus kalau dibuang. Contoh, kalau dikatakan hal dhananta zaidan qa'ima, hal dhananta zaida qa'ima, apakah engkau menyangka Zaid sedang berdiri? Kamu jawab dhanantu. Tentunya ada dalil. Mana dalilnya? Soal tadi. Ya. Sehingga kalau dijawab dhanantu, ya sudah faham orang yang apa mendengarnya. At-taqdir, takdirnya dhanantu zaidan qa'ima. Ya, dhanantu zaidan qa'ima. فَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَيْنِ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَيْهِمَا. Maka kamu buang dua maf'ul karena yang sebelumnya telah menunjukkan kepada dua maf'ul ini. وَمِنْهُ قَوْلُهُ, dan di antara contohnya adalah ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عَارٌ عَلَيَّ وَتَحْسَبُ. تَحْسَبُ, dibuang dua maf'ul bihnya. بِأَيِّ كِتَابٍ, dengan kitab yang mana, أَمْ بِأَيِّ سُنَّةٍ, atau dengan sunnah yang mana, tara, kamu meyakini bahwasanya hubbahu, mencintai mereka, mencintai mereka ahlul bait, aron alayya, itu merupakan aib baik bagi saya. Wa tahsabu, dan tahsabu, dibuang. Kenapa? Ada dalil sebelumnya ini, tahsabu aron alayya, tahsabu hubbahum aron alayya, gitu kan. Sebelumnya sudah ada tara ra'a itu kan, tara hubbahum aron alayya, ini tahsabu hubbahum apa aron alayya, ya. Ru'a di sini tarahubbahum ni ru'ya i'tiqadiyah, maka dia masuknya ilmiah ya, butuh kepada dua maful, bukan pandangan mata kepala. Tarahubbahum di situ ru'nyanya i'tiqadiyah, ru'ya i'tiqadiyah, maka dia butuh dua maful. Disebutkan dua mafulnya hubba, maful yang pertama hubbahum, yang kedua aron. Ah, tahsabu dibuang, kenapa? Mencukupkan yang sebelumnya. Ayo wa tahsabu hubbahum aron alayya, ya, jelas ini. فحذف المفعولين, maka penyair membuang dua maf'ul bih dari apa? Tahsab, wahuma, yaitu hubbahum dan aran alayya, ya, lidalalati ma qablahuma alayhima, karena yang sebelumnya sudah menunjukkan kepada dua maf'ul yang dibuang itu, ya. Sebagian pensyarah menyentuhkan di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Dibuang dua mafulnya tazumun. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, di hari kiamat ketika Allah menyeru mereka, فَيَقُولُ, maka Allah berkata, أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian menyangka. Mana maful bih tazumun, dibuang. Apa takdirnya? أَيْ تَزْعُمُونَ هُمْ شُرَكَاءَ, yang kalian sangka mereka adalah sekutu-sekutu bagiku, padahal tidak ada sekutu bagiku. Iya, taz'umunahum syuraka'a. Tapi katanya yang lebih aula, yang lebih utama adalah an yuqaddar, ditakdirkan maf'ulnya dalam bentuk anna bersama silahnya. Yani taz'umuna annahum syuraka'u. Berarti masdar muawwal dari anna pada mahalnya nasab sadda nasada maf'ulnya taz'um. Kenapa yang lebih afdal, lebih utama ditakdirkan mafulnya adalah anna bersama silahnya, tazumuna annahum syurukai, ya, karena memang seringnya za'ama itu muta'adinya kepada anna dan silahnya, ya, apalagi ada dalilnya, ya. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuruka, dengan anna, ya, itu dalilnya. Itu ayat wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka. Ya. Karena ghalibnya za'ama ini muta'adinya kepada maf'ul yang berupa anna dan silahnya. Ya, nanti anna dan silahnya menduduki posisi dua maf'ulnya za'ama. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalu, tadi contoh dari pembuangan dua maf'ul bih sekaligus ya, karena dalil. Itu sepakati kebolehannya. Wa mithalu hadzi ahadihima lidalalati an yuqal, contoh pembuangan salah satu dari dua maf'ulnya adalah dikatakan hal dhananta hadan qa'ima, apakah engkau menyangka ada seorang pun yang berdiri? Kamu jawab dhanantu zaidan, saya menyangkanya Zaid, yakni Zaid qa'ima. Ay dhanantu zaidan qa'ima. Fatahdhibu tsani lidalalati alayhi, maka engkau buang maf'ul bih yang kedua karena ada dalil yang menunjukkannya. Nah, di antara contoh pembuangan satu maf'ul bih juga karena ada dalil adalah ucapan penyair dalam Bahar Al-Kamil, walaqad nazalti falatadhunni ghayrahu, minni bimanzilatil muhabbil mukrami. Dan walaqad ini untuk sumpah ya, jadi lamnya waqi'ah fi jawabil qasam al mahdhuf, lamnya jatuh sebagai jawabil qasam yang mahdhuf takdirnya. Wallahi laqad, walaqad demi Allah, laqad nazalti, engkau wahai seorang wanita telah menduduki, menempati. Terjemahannya enak kayak gini, walaqad nazalti minni manzilati al muhib al mukrim al mukram. Ya, engkau wahai seorang wanita sungguh telah menempati posisi seorang yang dicintai dan dimuliakan di sisiku. Fala tadzunni ghairah, gitu. Sehingga engkau jangan menyangka selain itu, ya. Ya ini mana syai'nya? Fala tadzunni ghairah. Ini yang disebutkan hanya maful bi yang pertama yaitu ghairah, dan tadzunni untuk muannats. Kalau untuk muzakkar wa fala tadzunna. Untuk muannats tadzunni. Fala tadzunni atau fala tadzunun di fak. Ya. Kalau untuk muzakkar fala tadhunni, jangan kau mengira, ghairahu selainnya, yakni mana maful bi yang keduanya, hasilan atau waqi'an. Waqi'an bisa. Fala tadhunni ghairahu waqi'an. Maka jangan kau menyangka selain itu yang terjadi. Ya, kenapa? Karena engkau telah menempati pada diriku posisi al-muhab, seorang yang dicintai dan dimuliakan. Sehingga jangan menyangka selain itu. Ya, itu maksudnya. Dan syaitnya, fala tadhunni ghairahu. Hanya disebutkan, satu maful bi itu ghairah. Maful bi yang keduanya dibuang. Ya. Di antara contohnya dalam ayat Al-Qur'an yaitu contoh pembuangan satu maful bi adalah pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa id wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Di sini tsumma takhadhtumul 'ijla, ittakhadha sudah kita lewatkan di antara afalaba al-yaqin, ya. Atau afal tafsir tahwil. Thumma takhadhtumul 'ijla, di sini hanya disebutkan satu maful bihi itu al-'ijla, kemudian kalian menjadikan al-'ijl. Mana maful yang keduanya? Dibuang karena sudah difahami ada dalil, yakni ittakhadhtumul 'ijla ilahan tu, yakni kalian menjadikan 'ijl sebagai sembahan. Ya, ada dalilnya. Ya, wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul 'ijla, yani al-'ijla ilahan. Ya. Kita lanjutkan pada lembar berikutnya. Ai fala tadhunni ghairahu waqi'a, yani jangan kau menyangka selain itu yang terjadi. Ya. Jangan menyangka selain itu yang terjadi. Ya. Fa ghairahu huwa al-maf'ul al-awwal, maka ghairahu adalah maf'ul yang pertama. Wa waqi'an huwa al-maf'ul tsani, dan waqi'an maf'ul yang kedua. Wa hadha alladhi dzakara al-musannif huwa sahih, dan ini yang disebutkan oleh al-musannif itulah yang sahih. Min madhhabi an-nahwiyyin, dari madhhabnya an-nahwiyyin. Ini mensyaratkan akan adanya khilaf. Ya, akan adanya khilaf. Ya. Kita baca ya catatan yang nomor 1 itu. Qala al-Ashmuni fi syarhi al-Ashmuni, dalam syarahnya berkata, fan sibawaihi wal akhfash al man'u mutlaqa, dari sibawaih dinukilkan dan juga al akhfash pelarangan secara mutlak, yakni al-iqtisar, ya, yang dilarang al-iqtisar, bukan al-iqtisar kama huwa zahir itlaq an-nadhim, sebagaimana itu yang tampak dari kemutlakan an-nadhim Ibn Malik. Wa anil aktsarin al-jawaz, dan dari yang lain boleh, yakni al-iqtisar ini bahasanya, ya. Karena kalau al-iqtisar sudah kita lewatkan ijma', ya, ini maukan di sini apa? Al-iqtisar. Wanil aktsarin al-jawaz mutlaqa. Ya, ini mutlaqa pada bab alim ataupun dhanna. Tamassukan bi nahwi, karena bersandar berpegang dengan contoh ayat a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara, sudah lewat. Fa huwa yara, dibuang di sini apa? Dua maful bihnya tanpa dalil. Ya, taqdirnya fa huwa yara ma na'taqiduhu haqqan. Ya, maknanya yara ya'lam. Wa dhanantum dhanna saw, juga dibuang di sini. Maful bihnya dhanantu. Adzanantum. Adapun dhanna saw ini maful mutlak, ya. Taqdirnya apa? Wadzanantum maful bihnya. Taqdirnya wadzanantum inqilab ar-rasuli wal mu'minina muntafiya, dan kalian menyangka bahwasanya kembalinya Rasulullah dan kaum mukminin kepada keluarganya itu tidak dihasilkan. Maka mereka akan kembali lagi. Ya, ini persangkaan orang-orang munafik, ya. Wadzanantum dhanna saw. Ya. Juga wa qaulihim, contoh ucapan sebagian mereka orang Arab, man yasma' yakhal, Ya. Man yasma' yakhal, siapa yang dia mendengar sesuatu maka dia akan membayangkan sesuatu itu. Ya. Man yasma' khairan yahduts lahu dhann. Ya. Siapa yang mendengar kebaikan maka akan muncul pada dia dugaan-dugaan gitu. Ya. Wanil a'lam asy-syantamari al-jawaz yaf'al dhann duna af'al al-'ilm. Dan dari al-a'lam itu asy-syantamari, pendapat yang lain itu al-jawaz boleh pada af'al dhann tidak pada af'al al-'ilmi. Amma hadzu li dalilin, adapun pembuangannya dengan dalil wa yusamma ikhtisaran, dan itu disebut dengan ikhtisar, fajaiz ijma'an, maka itu boleh dengan ijma'. Wa fi hadzi ahadihima ikhtisaran khilafun, ya, dan pada membuang salah satunya, salah satu maf'ul saja yang dibuang karena ikhtisar, karena ada dalil, ada khilaf, famana'ahu Ibnu Malkun, dan itu dilarang oleh Ibnu Malkun dan dibolehkan oleh jumhur. Insyaallah pendapat jumhur yang lebih rajih. Ya. Jadi kalau pada ikhtisar secara ijma' untuk pembuangan dua-duanya ya boleh karena ada dalil, adapun kalau yang dibuang salah satunya itu ada khilaf pada ikhtisar, ya. Jumhur membolehkan. Menurut ikhtisar ada khilaf. Ya, sebagian melarang dan sebagian yang lain yang lebih banyak membolehkan. Ya. Ya mungkin ada tujuan tertentu ya dibuangnya. Nanti insyaallah mungkin di akhir-akhir kita sebutkan. Ya. Ataupun pada pertemuan berikutnya lah. Ya. Fa in lam yadulla dalilun 'ala al-hadzi lam yajuz. Adapun kalau tidak ada dalil yang menunjukkan yang dibuang maka tidak boleh dibuang. La fihima wa la fi ahadihima, tidak pada kedua-duanya, itu dua maf'ul itu sekaligus, tidak pula pada salah satunya. Fala taqulu dhanantu. Ya, ataupun dhanantu Zaidan. Wala dhanantu qa'iman. Turidu dhanantu Zaidan qa'ima. Yang kau hendak adalah dhanantu Zaidan qa'ima. Ya. Jadi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kepada yang dibuang maka tidak boleh, kata syarih. Tidak pada dua maf'ul sekaligus, tidak pada salah satunya. Sehingga tidak boleh dikatakan dhanantu. Ini nanti pada pembahasan balaghah ada sirnya, justru dibolehkan, ya. Nanti insyaallah. Wala dhanantu Zaida. Wala dhanantu Zaida. Ini pun tidak boleh. Wala dhanantu qa'ima. Dalam keadaan kau menghendaki dhanantu Zaidan qa'ima. Ada faedah tambahan dari Ar-Radhi rahimahullah. Kata Ar-Radhi, i'lam anna hadzal maf'ulaini ma'an fi bab a'taitu yajuz bila qarinah. Ketahuilah kata Ar-Radhi, pembuangan dua maf'ul sekaligus pada bab a'taitu, ya, a'taitu yajuzu bila qarinah. Babnya a'taitu kasautu, ya. Ya, dia bukan termasuk afalul qulub yang dia muta'adi kepada dua maf'ul bih juga. Pada bab a'taitu yajuz, boleh pembuangan dua maf'ul. Bila qarinah, meskipun tidak ada qarinah, tidak ada dalil. Fatahdhifu ma nasyan mansiya. Maka engkau buang dua maf'ul ini dalam keadaan sudah seperti tidak ada aja, nasyan mansiya. Takul, kamu katakan, boleh kamu katakan, fulanun yu'ti wa yaksu, si fulan memberi dan memberi, membagi pakaian, memberi pakaian. Fulanun yu'ti wa yaksu. Ya, ini boleh. Dibuang dua maf'ulnya. Dan dua maf'ulnya sudah diabaikan seperti tidak ada gitu. Fulan yu'ti wa yaksu, si fulan memberi dan memberi pakaian. Ya. Iz yustafadu min mislihi faedah, karena pada semisal ini bisa dihasilkan faedah. Ya. Meskipun min duni al-maf'ulain, tanpa dua maf'ulnya. Bi khilafi maf'ulai bab alimtu, berbeda dengan dua maf'ulnya bab alimtu dan dhanantu. Fa innaka la tahdhifu ma, maka engkau tidak boleh membuang keduanya. Ma'an. Ya, dalam keadaan nasyan mansiya, dengan pembuangannya sudah tidak dipandang lagi, dilupakan seperti tidak ada gitu. Ya. Fala taqulu, sehingga tidak boleh kamu katakan alimtu ataupun dhanantu. Kenapa? Li'adamil faedah, karena tidak ada faedahnya alimtu dan dhanantu. Ya. Kenapa? Li'anna minal ma'lum anna al-insan la yakhlu fil aghlab min ilm aw dhan, karena manusia umumnya ya tidak lepas dari ilm dan dhan. Iya. Fala faedata fi dzikrihima, sehingga tidak ada faedahnya menyebutkan alimtu dan dhanantu tanpa apa dua maf'ulnya, katanya. Ya. Min duni al-maf'ulaini. Wa amma ma qiyamil qarinah, adapun kalau ada qarinah atau dalil, fala basa bi hadzihima, maka tidak mengapa untuk membuangnya. Ya. Katanya tidak mengapa untuk membuangnya. Dan dari sisi ilmu yang lain, walau nanti ya ada faedahnya juga. menurut sebagian. Ya, insyaallah nanti kita akan bacakan kalam Al-Azhari ya dalam masalah ini, ataupun iya mungkin Al-Azhari ya. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.